Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, alhamdulillah mari kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin atas karunia-Nya dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar. Kita semuanya dipertemukan di majelis yang mulia ini, di tempat yang mubarak, dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang mubarakan marhuma, dibarokai Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah jalla wa az. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Berbicara tentang keindahan Islam di dalam hidup berbangsa dan bernegara, ya, perlu untuk kita awali dulu bahwa Islam itu indah dalam segala hal. Niki penting niki. Ini kan kita di Jawa jadi ada Jawanya sedikit, tak apa ya. Kalau judulnya adalah keindahan Islam dalam berbangsa dan bernegara, perlu kita ingatkan dulu bahwa Islam itu indah dalam segala hal. Agar jangan difahami bahwa Islam hanya indah di satu sisi, di sisi yang lain tidak indah. Tidak seperti itu, tetapi Islam itu indah dalam segala hal. Nah, ini penting para rawuh kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Islam niku indah sak kabehane, zahir batin, dalam urusan individu, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan bermasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu Islam. Sebab yang mensyariatkan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Islam itu indah dalam segala hal? Sebab yang mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, kula panjenengan sami sedaya yakin bilih Allah itu zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamil, zat yang maha indah. Indah zatnya, indah sifatnya, indah hukum-hukumnya, indah syariatnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai apa? Keindahan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa Islam itu indah dalam segala sisinya, menjadikan kita semakin bahagia, menjadikan kita semakin bersyukur, menjadikan kita semakin merasakan betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang indah, mahal, itu kan senang. Semakin indah, semakin mahal, semakin senang. Kita dikasih rumah misalnya, wah, tipe 36, indah, bagus, senang. Diberi lagi yang lebih besar lagi, tipe 72, lebih indah, lebih besar, soyo senang, tambah senang, kan seperti itu. Apalagi ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa Islam, yang Islam itu indah dalam segala hal, zahir batin. Ini kaidah penting yang harus diyakini oleh kita semuanya, bahwa Islam itu indah segala sisinya, karena yang menciptakan atau karena yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha indah, zat yang mencintai apa? Keindahan. Niki nomor setunggal, para rawuh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ya, kalau kita berbicara ya keindahan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, kita awali dulu dengan satu hal dulu. Yang namanya negara itu kan mesti terdiri dari individu-individu, orang-orang kan seperti itu. Dari individu kemudian apa namanya menjadi lebih besar, yaitu keluarga, suami istri, kemudian diberi rezeki anak, ya, menjadi keluarga-keluarga. Kemudian dari keluarga-keluarga menjadi lebih besar. Kalau di negeri kita ini ya RT dulu. Beberapa RT menjadi apa? RW. Beberapa RW menjadi ya desa. Beberapa desa jadi kecamatan. Beberapa kecamatan jadi kabupaten. Ya. Kabupaten-kabupaten menjadi provinsi. Kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebesar apapun negeri, sebesar apapun bangsa, itu pasti terdiri dari apa? Individu-individu. Ternyata Islam, ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mendidik agar individu-individu itu menjadi individu-individu yang baik. Menjadi individu-individu yang memiliki kemuliaan adab, kemuliaan akhlak, kebaikan zahir dan kebaikan batin. Artinya apa? Artinya ketika Islam itu betul-betul diamalkan oleh pemeluknya, ya, maka individu-individu kaum muslimin itu akan menjadi baik. Ketika individu-individu baik, maka keluarga-keluarga yang terbentuk pun juga akan apa? Baik, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau kita berbicara kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, dan Islam sangat indah di dalam apa namanya mewujudkan kehidupan bernegara dan bernegara berbangsa dan bernegara, kita lihat dulu. Islam mendidik agar individu-individu itu menjadi individu yang baik. Bagaimana tidak baik, ma'asyiral muslimin, monggo kita telaah, monggo kita renungkan, monggo kita sama-sama dengar sebuah hadis. Ini hanya satu hadis saja, ya. Baru satu hadis itu bisa merubah sebuah negeri menjadi negeri yang indah dan luar biasa. Baru satu hadis. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang banyak yang diajarkan oleh Nabi? Hadis apa yang kita maksud di sini? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang syu'abul iman, tentang cabang-cabang apa? Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Panjang napa pendek niki hadis? Pendek atau panjang niki? Oh, kalau yang ngantuk kayaknya panjang nih. Kalau ndak ngantuk ya pendek, cepat. Ya, ndak ada satu menit kita baca. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bagaimana mau dites apa ini? Dites? Biar cepat selesai maksudnya kalau tes. Kalau ngetes 10 aja sudah habis waktu begitu ya. Baik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-imanu bid'un. Iman itu kata Nabi alaihi salatu wasallam 70 sekian cabang. Yang semuanya masing-masingnya itu indah. Cabang-cabangnya itu indah semuanya. Kemudian Nabi menyebutkan 3 cabang dalam hadis ini. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya dari cabang iman itu adalah qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang apa? Iman. Mari kita renungkan hadis ini. Wallahi demi Allah. Hadis ini, satu hadis ini saja, kalau individu-individu muslim mengamalkan hadis ini, akan menjadi baik negeri ini, akan menjadi indah negeri ini. Bukan hanya menjadikan indahnya individu, tetapi juga menjadikan indahnya keluarga, juga akan menjadikan indahnya masyarakat, dan akan menjadikan indahnya bangsa dan negara. Yang paling pertama adalah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Seorang muslim ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan menyadari bahwa dia adalah hambanya Allah subhanahu. Dia akan menyadari bahwa dia diatur oleh Allah subhanahu. Dia menyadari bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk membuat kerusakan. Bukan untuk memunculkan pemberontakan. Bukan untuk melakukan hal-hal yang menjadikan jelek dan buruk keadaan. Tetapi kita semuanya hidup untuk beribadah kepada Allah. Dia sadar bahwa dia adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, dia adalah hambanya Allah. Sing kudu manut, harus manut, harus taat kepada Allah subhanahu. Karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap ucapannya dia akan selalu renungkan, apakah ucapan saya ini ibadah kepada Allah? Yang akan memperberat timbangan amalan saya nanti, atau justru akan menjadikan kita terpuruk. Ketika akan berbuat, juga dia akan berpikir, apakah perbuatan saya ini diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Dan seterusnya. Maka ketika ya masyarakat itu betul-betul memahami makna ini la ilaha illallah, maka akan baiklah individu, baiklah keluarga, masyarakat, juga bangsa dan negara. Pasti kulon jenengan kan mesti nek ditakoni sepakat niki, nek ditakoni siapa generasi yang paling baik dan masa siapakah yang paling paling apa namanya sempurna dan paling mulia? Mesti jawabannya sami. Masanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zamannya beliau. Ya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Keindahan itu ya yang menjadi asasnya adalah ucapan la ilaha illallah. Lanjut cabang berikutnya yang disebutkan dalam hadis. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan itu ya macam-macam. Duri ya, lubang ya. Kemudian mungkin got sing mampet niku nggih sami mawon niku nggih. Atau yang lain. Ada apalagi yang membahayakan. Listrik arus apa kabel nyelingkap, ngepas nyelingkap nggih. Kabel yang apa namanya yang kelihatan dalemannya misal ya. Kalau semua individu seperti itu, ya. Lihat jalan kok membahayakan, kira-kira ini orang kalau lewat sini akan jatuh. Dia berusaha bagaimana agar gangguan itu hilang, atau setidaknya dia memberikan tanda, memberikan rambu-rambu, ya. Akan menjadi nyamanlah para pemakai jalan, ya. Atau ketika ada hal-hal yang akan membahayakan, segera dia singkirkan, atau setidaknya dia akan laporkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan, ya. Dia tidak kemudian menjadi orang yang tidak peduli, ya. Mesti dia akan berusaha untuk apa namanya menghilangkan penghalang-penghalang tadi, gangguan-gangguan tadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini saja kalau dijalankan, ya, menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan, mesti akan menjadi indah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Luar biasa, Islam mengajarkan kita untuk malu, ya, yeah. Mengajari malu, ya. Maka contoh hal sederhana saja, orang tua, bapak, ibu, ya, anaknya masih kecil tapi sudah diajari bagaimana dia punya rasa malu, ya, ya. Ya sebenarnya dia belum balik, belum mukallaf, ya. Tapi sudah kita ajari rasa malu sejak kecil. Nak pakai pakaian yang rapi, ya, ya. Malu nak, ya, ya, ya. Terus demikian, rasa malu itu dipupuk. Dan rasa malu itu ketika ada pada seseorang, maka akan menghalangi dia dari berbagai macam kejelekan, berbagai macam keburukan. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini baru satu hadis, ya. Dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kalau itu diamalkan, maka ya betapa banyak manfaat yang akan dirasakan termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Saya jadi ingat ada istilah KLB. KLB apa? Kejadian luar biasa, ya kan? Kadang demam berdarah di suatu daerah. Nah, demam berdarah atau mungkin apa, ternyata sebabnya adalah ini. Kalau berbicara orang kesehatan itu banyak apa namanya, banyak gelas yang apa namanya ter di jalan-jalan atau mungkin kaleng bekas jadi genangan di situ, jadi sarang nyamuk. Ini kalau setiap orang punya rasa kepedulian dan mengamalkan hadis ini, itu tidak akan yang seperti itu bi'idznillah azza wajalla, atau setidaknya menekan, ya, menekan, ya, hal-hal negatif yang akan terjadi. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, contoh yang pertama kenapa Islam itu menjadi agama yang sangat indah dan menjadikan apa namanya individu muslim memiliki apa namanya memiliki tadi cabang-cabang iman. Ini baru tiga, belum lagi cabang-cabang iman yang lain. Sebagai contoh saya sebutkan ya, berbuat baik kepada tetangga itu cabang-cabang iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul ngendika, "Na'am. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu aw fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kon mulyaake tanggane. Fala yu'dhi jarahu. Jangan menyakiti tetangganya. Ini sudah berpindah dari individu kepada apa namanya kehidupan bertetangga. Ya. Tidak menyakiti tetangganya. Memuliakan tetangganya, Islam. Ini salah satu cabang iman. Cabang iman yang lain, yang ini juga kalau diamalkan di zaman ini, kita akan merasakan betapa besar manfaatnya. Ini berarti cabang iman yang keberapa? Yang kelima yang kita sebutkan contohnya, yaitu menjaga lisan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bertutur kata yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaknya apa? Diam. Ya, betapa banyak saat ini ya kerusakan-kerusakan terjadi, hubungan-hubungan ya menjadi tidak baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena lesan tidak dijaga, maka menjadi kacau negeri ini atau suatu negeri, menjadi kacau sebuah tatanan masyarakat. Dan kalau kita terapkan hadis ini, bukan hanya ucapan dengan lesan, tetapi termasuk juga apa? Tulisan. Karena tulisan itu, ya, tulisan itu hukumnya sama dengan apa? Lesan. Ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang mulutnya jane yo meneng, ora obah, tapi jempolnya melaku. Tahu jempolnya melaku ya? Nulis terus ya. Ya. Sebenarnya dia duduk, kayaknya duduk di bawah pohon, ngasuh, tapi tangannya gerak terus. Ya sub, mencela, mencerca, menggunjing orang, ghibah, menjelek-jelekkan penguasa, menjelek-jelekkan apa namanya masyarakat, dan seterusnya. Nyata atau tidak ini? Nyata terjadi. Ingat bahwa tulisan itu al-kitabatu bimanzilatil kalam. Tulisan itu hukumnya sama dengan apa? Lisan, ucapan. Ya. Jadi kalau ada seorang suami kalau misalnya mencela istrinya dalam SMS ya, sampai mengatakan kamu saya cerai, hati-hati ini. Ya. Ucapan ini sama juga. Ya. Jangan bermudah-mudah, jangan bergampang-gampang mengucapkan kata dan kalimat apa? Cerai. Saya enggak pernah ngomong cerai, enggak pernah, tapi tulisannya ya. Tulisannya penuh dengan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diperparah lagi zaman ini bahwa ketika seorang mengucapkan dalam tulisannya, ternyata bukan hanya antara satu orang dan orang yang kedua, tetapi ternyata ucapan itu bisa dibaca oleh banyak orang. Saya tidak tahu perkembangan WhatsApp sekarang ini grup paling banyak berapa. Ya. Ya. Wah, ini yang tahu perkembangan. Oh, intinya sak grup itu bisa banyak. Ya. Apalagi channel. Ya. Sudah. Kalau pengikutnya sampai belasan ribu orang, menghasut itu sudah sangat mudah. Ya. Menghasut. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman digitalisasi. Ya. Zaman orang bisa merekayasa, membuat video apa namanya video palsu, ya. disebarkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kalau kita mau jujur, satu cabang iman ini saja, satu cabang iman ini saja, ya, yaitu menjaga lisan dan tidak bermudah-mudah dalam berbicara, tetapi selalu berpikir setiap apa yang akan diucapkan dia pikirkan, ya. Setiap apa yang akan dia tulis dia juga pikirkan, dia pikirkan akibatnya, maka akan menjadi tenanglah kehidupan, ya, berbangsa dan bernegara. Sekarang kalau mau menjelek-jelekkan penguasa, ya, itu sangat mudah. Di zaman ini lebih mudah daripada zaman dulu. Ya. Mau membuat kekacauan di zaman ini juga lebih mudah daripada zaman dulu. Menghasut orang, ya, menjelek-jelekkan orang. Kalau dulu, ya, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya, ini kita sudah masuk pada contoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, dia ini orang Yahudi, tetapi berpura-pura menampakkan keislaman dia dengan maksud agar dia leluasa untuk menghasut, untuk menjelek-jelekkan penguasa, termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dia berusaha menghasut orang-orang Madinah. Ya, datangnya ke Madinah, dia hasut, tapi tidak berhasil. Karena individu-individunya punya ilmu yang baik. Datang ke Mekah juga demikian, menghasut tidak bisa, tidak berhasil, ya. Orang-orang Mekah juga baik, ilmunya baik, ada rasa malunya, ya, menjaga lisan dan seterusnya. Intinya keliling itu tidak bisa. Dan dulu masih manual. Manual dalam arti apa? Didatangi satu persatu, bukan seperti sekarang ini. Sampai akhirnya dia mendapatkan lahan subur di Mesir. Lahan suburnya ternyata di Mesir. Ada orang-orang yang mungkin baru masuk Islam, ada orang-orang yang menyembunyikan kemunafikannya, ada orang-orang yang jelek. Ah, dihasut untuk menjelek-jelekkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Terus, nah, panjang kisahnya sampai terjadilah apa yang terjadi, pemberontakan kepada penguasa dan tuntutan untuk sahabat Utsman bin Affan turun dari kekuasaan dengan paksa. Ya. Tapi sahabat Utsman bin Affan ingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, untuk beliau tetap mempertahankan. Karena kalau tidak, ya, ya, jelas akan lebih besar mafsadahnya. Ya. Tapi berpegang dengan prinsip yang diajarkan Islam, berpegang dengan prinsip yang diajarkan oleh Nabi, menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat indah. Waktu itu musim haji, sahabat-sahabat banyak yang berangkat haji, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha berangkat haji ke Mekah. Ternyata Utsman bin Affan dikepung rumah beliau oleh para pemberontak ini, dikepung. Datang beberapa sahabat kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, jika engkau memerintahkan kami siap untuk, ya, membela. Kata Utsman, jangan, kamu pulang, jangan di sini, kamu pulang. Karena Utsman tidak ingin menjadi sebab kaum muslimin darah-darah mereka tertumpah, beliau akan hadapi sendiri. Dan para sahabat juga tidak menyangka bahwa pemberontakan itu akan berujung pada wafatnya sahabat Utsman bin Affan. Tidak ada yang menyangka. Al-Hasan wal-Husain, tidak ada yang berpikir seperti itu. Akhirnya mereka juga pulang. Fasubhanallah, di hari yang telah Allah takdirkan sahabat Utsman bin Affan wafat, ketika itu beliau sedang berpuasa. Dan di malam harinya bermimpi ketemu Nabi alaihi salatu wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Dan ketika itu Nabi mengatakan kepada Utsman, berbukalah bersama kami wahai Utsman. Ya. Di hari itu ternyata mereka ini para pemberontak menerobos masuk ke rumah Utsman bin Affan, kemudian diserang Utsman bin Affan padahal sedang membaca Al-Qur'anul Karim, mushaf Utsmani yang dengan jasa beliau kita bisa baca Al-Qur'an saat ini. Pedang hampir mengenai Utsman bin Affan, istri beliau menahan pedang Utsman bin Affan sampai patah jari-jarinya. Ya. Kemudian ada lagi yang membawa alat tajam ditusukkan kepada Utsman bin Affan sampai tembus ke dadanya dan muncrat darah beliau tepat di ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Tapi korbannya hanya sedikit. Tidak ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Tapi itulah sejarah kelam. Ya. Ketika manusia tidak berpegang dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam dalam berbangsa dan bernegara. Sebenarnya Islam telah mengajarkan bagaimana bermuamalah dengan hukam, bermuamalah dengan para penguasa yang demikian indah, yang demikian baik, yang demikian mengagumkan, yang menjadikan sebuah negeri akan baik, indah, dan tatanannya juga akan menjadi tatanan yang menjadikan masyarakatnya tentram, aman, dan juga damai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, ya, bahwa keindahan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekali lagi diawali dengan Islam itu sendiri agama yang indah. Kemudian Islam mengajarkan individu-individu menjadi individu-individu yang baik, keluarga juga menjadi keluarga-keluarga yang baik, sampai kemudian terlahirlah sebuah negeri, bangsa, negara yang baik, penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketentraman. Ini barangkali yang sedikit bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.